Biar orang dong sing suka, biar orang dong cerita, nona kato yang rasa. Semua ini karena cinta tumbuh darah tipa nona saya. Mari beta bilang ternyata ale paling berarti dalam hidup ini cuma ale nona ale saja. Biar orang mau bilang apa ale yang tahu semua tentang arti katong pun cinta. Semua yang beta dapat.